أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, فإن شاء الله ندخل وسنستمر إلى كتاب الصوارف عن الحق, وقد وصلنا إلى صارف السابعة. إن شاء الله kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari hak, penghalang-penghalang seseorang dari menerima al-haq. Baik, setelah kita lewati 6 pembahasan yang telah kita ambil, As-Sariful Awwal Al-Jahlu, penghalang seseorang dari kebenaran yang pertama adalah kebodohan. Baik, seseorang itu kalau bodoh dengan hak cenderung menentang. Maka solusi bagi kita semua adalah menghindarkan diri kita dari al-jahlu bid-din, bodohnya kita dengan agama. Baik. Dengan cara yaitu talabul ilmi, kita mencari ilmu. Sehingga niat kita dalam belajar ilmu din yang pertama kali adalah bukan untuk menjadi sosok penyampai, seorang da'i, seorang ustadz, seorang alim. Tetapi niat yang pertama yang mendasari kita untuk talabul ilmi adalah raf'ul jahli anin nafsi. Kita mengangkat kebodohan pada diri kita. Jadi jangan sampai kita memiliki keyakinan saya sudah belajar sekian tahun tapi tidak paham apa-apa. Ya, kemudian menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tidak talabul ilmi, salah. Ya, yang demikian ini merupakan keyakinan yang salah. Baik, karena gerak-gerik kita di dalam talabul ilmi ini merupakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ya, dan bahkan perjalanan kita menuju majelisul ilmi dihitung sebagai ya ibadah yang memudahkan kita untuk dukhulul jannah, masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis yang mafhum, ma'ruf, ya kita ketahui bersama. Taib. Terlebih pada zaman yang ya kita sekarang berada dalam lautan syahwat, kita sekarang sedang mengarungi lautan syahwatud dunia, syahwat dunia. Baik. Yang kedua, i'tiqad ghamudul haq wastibahu. Keyakinan seseorang susahnya dalam memahami al-haq. Al-haq itu mudah. Ya, al-haq itu apa? Mudah. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri adalah suatu kitab yang menjadi wahyu untuk kita yang mudah sekali dipahami. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Di situ ada ayat-ayat yang jelas, ya, yang menjadi induk dari kitab ini, mudah dipahami. Wa ukhra mutasyabihat. Yang lain sedikit samar. Tentunya samar menurut siapa? Menurut kita yang tidak belajar. Tidak mungkin kemudian orang yang alim dengan orang yang jahil sama. Tidak mungkin. Nah, tetapi ada ayat-ayat yang orang jahil bisa memahami, apalagi alimnya. Tetapi di sana ada ayat yang samar. Binisbati lil jahil. Dinisbatkan kepada kita yang tidak belajar. Ya, adapun di sisi para ulama, tidak ada yang samar dalam Al-Quran. Semuanya muhkam. Tetapi untuk kita, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Sehingga orang meyakini kalau kebenaran itu susah, maka salah. Kebenaran itu sangat mudah. Ya, la ghamudu fi, tidak ada kesamaran dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Mudah. Baik. Dan di antara jalan kita meniti kebenaran adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, i'tiqadul mubtil annahu 'alal haqq. Keyakinan pelaku batil dia berada di atas kebenaran. Tentunya hal ini landasannya karena jahil. Orang yang berbuat kebatilan, dia meyakini itu hak, itu kembali ke kaidah yang pertama. Kenapa? Karena dia bodoh. Sehingga dengan kebodohannya tadi, sebuah kebatilan dia anggap sebagai hak. Nas'alullah ta'ala salamah wal'afiyah. Baik. Yang seperti ini biasanya susah untuk kembali. Kecuali ada keinginan untuk hak pada dirinya. Baik. Dan kalau kita berbicara seperti ini, jangan kita bayangkan para hizbiyun yang di luar sana. Barangkali kita juga demikian. Kita meyakini sesuatu, ya, kita anggap itu yang paling benar. Kita tolak semua pendapat, ya, saudara-saudara kita. Ternyata pendapat yang kita pegangi itu salah. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah kejelekan maupun masalah, ya, kebatilan, taib, yang perlu kita renungkan yang pertama kali adalah supaya kita menjauhkan diri kita dari perkara itu. Bukan kemudian kita merasa selamat dan kita arahkan kejelekan-kejelekan itu pada orang-orang selain kita. Taib. Dan butuh kita mengetahui kejelekan, pentingnya seperti ini. Kita tahu itu jelek, kita jauhi. Kita tahu kita dalam kejelekan, kita hindari. Nah, araftu syarra la li syarr, lakin litawaki, faman lam ya'rifu syarra minal khairi yaqafi. Kata penyair, araftu syarra la li syarr, aku tahu kejelekan bukan untuk melakukan. Lakin liatawaki, tetapi agar supaya aku bisa menghindarkan diri darinya. Karena barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, kebaikan dari kejelekan, ya Pak Fi, dia akan terjatuh. Nah, sehingga senantiasa kita apa? Introspeksi diri kita. Terus, nah, berjalan bersama para ulama. Karena di dalam agama ini kita dinisbahkan kepada para ulama, ya, orang-orang yang jahil. Ya, diri kita tidak bisa berkesimpulan dalam agama ini. Wah, saya menyimpulkan saya beragama harus seperti ini. Nah, ya, seberapa hebatnya gelar profesi dunia. Ya. Taib, seberapa tingginya gelar yang kita miliki dari gelar-gelar dunia, tetapi binisbah lidin kita ini ya ajhalun nas, orang yang terbodoh dibandingkan dengan para ulama. Kita mungkin tahu siasat, tetapi halal wa haram tidak akan tahu. Anda mungkin paham berorganisasi, tetapi halal wal haram apakah Anda paham? Tidak akan tahu. Kalau kita enggak kembali kepada para ulama, kita akan tersesat. Nah, sehebat apapun kita dalam ilmu dunia, binisbah lidin kita ini jahil. Sehingga perlunya kita kembali kepada para ulama, para thalabatul ilm sebagai wasilah kita menuju ke para ulama. Yang keempat, at-tafrid fi tahril haq. Ya, bermudah-mudah dalam mencari sembrono. Tidak ada keseriusan dalam meniti al-haq. Itu pun kadang penghalang. Ragu-ragu dalam meniti kebenaran sehingga dia pun tidak akan sampai ke sana. Orang itu kalau ragu-ragu berjalan, biasanya sampainya lama, kalaupun itu sampai, tetapi kebanyakan enggak jadi. Enggak jadi sampai. Ini mujarrab, ini tentunya perkara-perkara yang sifatnya teruji coba terhadap diri kita semuanya. Kita ragu-ragu, kadang enggak jadi perkara tadi untuk ya berjalan. Bubar. Kenapa dasarnya ragu-ragu? Nah, apalagi ini masalah hak. Taib, kita tidak ada kesemangatan untuk mencari hak. Taib, di mana sungguh subhanallah hak ini tidak butuh dengan kita. Itu yang penting untuk kita ketahui bersama. Sungguh Allah, Rasulnya, dan hak ini tidak butuh dengan keberadaan kita. Ya, kita mau berpegang teguh dengan al-haq, itu kembalinya kepada diri kita. Tidak mau berpegang teguh dengan hak, juga kembalinya kepada kita. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, sudah aku hamparkan untuk kalian jalan. Jalan syukur, jalan kufur, silahkan titik jalan itu. Sesuai dengan kehendak kalian. Mau syukur, ikutilah jalan Rasul. Mau kufur, tinggalkan jalan Rasul. Selesai. Itu semuanya diberikan pilihan. Nah, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih, diberikan pilihan. Kemudian yang kelima, al-khawf, merasa takut. Ya, takut untuk menerima al-haq akan kehilangan segala-galanya. Takut ketika menerima al-haq akan kehilangan dunianya. Akan kehilangan kehormatannya. Dan sekian, rasa takut. Khawatir akan dikucilkan oleh kaumnya. Dan ini faktor juga diantara faktor yang terbesar. Ya, yang membuat lari seseorang dari al-haq ini al-khawf. Baik, kemudian yang keenam, hubbul jahi war riyasah. Cinta kehormatan dan kepemimpinan. Semuanya as-sarif atau as-sawarif yang beliau sampaikan ini mewujud, ada semuanya. Entah itu pada diri kita atau orang lain atau yang di sana. Baik, kadang kita mampu untuk menerima al-haq pada satu sisi, tapi sisi yang lain kita masih berat. Ya, pada satu sisi kita lapang, kita bisa menasihati saudara-saudara kita, tetapi pada sisi yang lain kita berat. Ya, pada satu sisi mungkin kita keras, ya, supaya orang melakukannya, tapi pada sisi yang lain kadang ada sesuatu yang ya kita terkena dan kita berat untuk ya bertabrakan dengannya. Baik. Dan ini yang menjadi terus kita acuan untuk supaya kita kembali benar-benar mengikhlaskan kita, apa, niat kita, dakwah kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh yang akan kita ambil pada pertemuan sore hari ini adalah at-taklid. Fanatik. atau yang semakna dengan itu. Qala rahimahullahu ta'ala al-muqallidu sammahu as-salafu bil imma'ah. Muqallid, orang yang taklid. Menyerahkan dirinya pada ucapan manusia tanpa mengetahui sumber dan patokan. Disebut oleh para salaf dengan imma'ah. Ya. Seperti kemarin dijelaskan oleh Ustaz Muhammad bahwasanya al-imma'ah adalah ana ma'ah, aku bersamanya. Ya. Anna ma'ah. Aku bersamanya pokoknya. Jadi ini imma'ah. Ya muqallid imma'ah. Pokoknya ana ma'ah. Pokoknya aku bersamanya. Nah, namanya imma'ah. Ini muqallid. Wal muqallidu yaltazimu qawla 'alimin mutlaqa fi jami'il masail. Orang yang muqallid itu mengikatkan dirinya kepada ucapan seorang alim secara keseluruhan pada seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi mengikatkan dirinya kepada ucapan seorang alim secara keseluruhan dalam berbagai macam masalah. Taib. Yaltazim qaula. Di sini apa? Mengikatkan diri pada ucapan, bukan kepada dalil. Berbeda kalau dia mengikuti seorang alim karena dalil yang dia pakai. Ini bukan muqallid. Anda mengikuti fulan, alim fulan berkata dalam masalah ini sekian dan sekian dalilnya adalah ini dan itu. Kemudian Anda ikuti, maka ini hakikatnya bukan taklid tetapi Anda mengikuti dalil. Baik. Jangan sampai kita pahami saya enggak mau muqallid dengan ulama, saya enggak mau muqallid dengan ustaz kemudian dia bahas sendiri di rumah. Ya, saya enggak mau taklim, saya enggak mau ngaji, saya enggak mau muqallid dengan fulan dan saya mau bahas sendiri dan saya mau baca sendiri di rumah. Nah, ini bukan seperti itu maknanya. Taib. Itu orang yang jahlul murakab. Ya, bodohnya bertumpuk dua. Dia sendiri bodoh, berpendapat dalam kebodohan. Bodohnya ketumpuk jadinya. Enggak sadar kalau dia bodoh. Ya, bukan seperti itu yang diinginkan. Jadi yang diinginkan dengan taklid adalah kita mengikuti ucapan seseorang tanpa tahu sumber yang dia ambil. Kalau kita mengikuti ucapan ulama, ya, tahu sumber dalil, maka ini bukan taklid. Dan ulama tidak akan menyampaikan kepada kita sebuah ucapan melainkan dengan adilahnya. Ya, tidaklah mengucapkan dengan sebuah ucapan kecuali dengan adillah. Ya. Dalam perkara ini jawabannya adalah sekian. Dalilnya adalah hadis sekian dan sekian. Nah, kalau kita mengikuti pendapatnya fulanah tadi atau fulan tadi, ulama tadi, berarti kita enggak mengikuti pendapatnya tetapi mengikuti dalil yang beliau sampaikan. Tetapi kalau dia mengikuti suatu ucapan tanpa tahu sumber adillah, thayyib, maka ini taklid. Karena hakikatnya kita tidak mengikuti dalil tapi mengikuti ucapan. Tetapi kalau kita mengikuti ucapan yang bersumber dari dalil, hakikatnya kita mengikuti dalil. Ini dipahami. Baik. Jadi kalau kita bertanya kepada seorang alim, kemudian kita mengikuti pendapatnya yang bersandar kepada dalil, ini bukan taklid. Ya. Tetapi kalau kita bertanya kepada seorang alim, kemudian dia menjawab tanpa dalil, kemudian Anda ikuti ucapannya tadi tanpa dalil, maka itulah yang disebut dengan taklid. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan saya enggak mau mukallid dengan siapapun kemudian dia belajar sendiri dalam keadaan dia bodoh, maka bukan seperti yang dimaksudkan ya Thayyib dalam pembahasan ini. Di dalam agama kita enggak bisa belajar otodidak sendiri, baca kitab sendiri, menyimpulkan sendiri, kecuali kalau seandainya kita ini sudah berada di tingkatan yang na'am bisa untuk meraih itu semuanya. Kita punya ilmu-ilmu alatnya. Kita punya alat-alatnya. Kalau kita mau naik ke loteng, kita punya tangganya. Kita punya talinya. Ya, kita punya peralatannya. Silahkan. Tetapi kalau Anda ingin naik ke loteng, Anda tidak punya tali, tidak punya tangga, kapan sampainya? Ya. Tidak akan mungkin sampai. Naik sebentar, jatuh. Naik sebentar, jatuh. Seperti itu gambaran orang yang tidak tahu dengan ilmu, tidak punya alat-alat, kemudian pengen ya belajar sendiri tanpa ada seorang guru yang membimbingnya. Dia tidak akan sampai. Keluar dari ya kamarnya, dia akan menjadi orang yang tersesat. Ya, keluar dari kamarnya, dia akan menjadi orang yang tersesat. Wa hadza la syakka annahu qad a'tahu ma'na al-ismah min haitsu la yash'ur. Muqallid yang seperti ini mengikatkan dirinya kepada alim tertentu tanpa mengetahui sama sekali dasar dalil yang dipakai. Ya, pokoknya benar. Thayyib tidak mungkin salah. Ini sama saja dia memberikan makna ismah, sebuah arti kemaksuman kepada alim tadi tanpa dia rasa. Bagaimana gambarannya? Ada seorang yang kita ikuti, benar atau salah kita ikuti. Itu seakan-akan secara sadar atau tidak, kita telah memberikan kepada alim tadi sebuah makna ismah. Kita menganggapnya sebagai orang yang maksum. Kenapa? Tidak pernah salah. Ya, karena kalau seandainya Anda menganggap, antum, kaum muslimin menganggap tidak ada sebuah kemaksuman kepada seseorang, maka tidak akan pernah kita mau taklid kepada siapapun. Ya, kita enggak akan pernah mau taklid kepada siapapun. Kenapa? Karena seseorang itu yukhad wa yurad qawlu, diambil dan ditolak ucapannya. Kita ambil jika ucapannya sesuai dengan dalil, kita tolak jika tidak sesuai dengan dalil. Kita tempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Dia salah dan dia benar. Beda dengan Rasul. Kita taklid kepada Rasul. Ya, kenapa? Karena Rasul ma'sum. Kenapa? Karena Rasul ma'sum, terjaga dari seluruh ya kesalahan dalam agama ini. Dan orang yang taklid kepada Rasul, itu maknanya bukan taklid tapi wa'ittiba, mengikuti. Dan itulah perintah dalam agama ini. Kita suruh mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti orang yang maksum, mengikuti orang yang ucapannya merupakan hujjah. Ya. Mengikuti seseorang yang ucapannya merupakan apa? Hujjah. Beda dengan selain Rasul, bukan hujjah. Hatta sahabat, sampai sahabat pun, ya, mereka bukan hujjah ucapannya. Kalau seandainya berselisih ya dengan ucapan Rasul, sebagaimana ucapan Ibn Abbas, aqulu qaular Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, akhsha alaikum an tanazzala alaikum asyjarah minas sama. Aku katakan qaular Rasul, kemudian kalian katakan apa yang dikatakan Abu Bakar dan Umar, saya takut akan turun azab, turun batu dari langit, kata Ibn Abbas. Baik. Jadi kalau kita taklid kepada seseorang, itu sadar atau tidak sadar, berarti kita telah menjadikan dia itu seorang yang maksum. Tidak boleh taklid pada kiai misalkan, taklid pada ustaz, taklid pada alim, asyikh misalkan, tanpa kita memandang dan meneliti kembali ucapannya, pokoknya fulan pasti benar. Ya, ini sama saja sadar atau tidak, kita telah memberikan dia sebuah derajat kemaksuman. Ya, seperti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak boleh. Tidak ada yang maksum selain Rasul. Fala ahadun qawlahu sawabun mutlaqa. illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang ucapannya itu benar secara mutlak kecuali Rasul. Tidak ada. Rasul ucapannya semuanya benar. Tidak ada yang salah. Baik, fala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau bicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Jadi tidak pernah salah Rasul itu. Tidak pernah salah sama sekali. Falhaqqu yaduru ma'ahu haitsu dar. Hak itu beredar pada Rasul, dimanapun Rasul berada. Pokoknya apa yang keluar dari Rasul, itulah hak. Ya, dari ucapannya itu hak. Dari perbuatannya itu juga hak. Ya, dari apa takrir penetapannya itu juga hak. Demikian pula watarki, apa yang beliau tinggalkan itu juga hak. Jadi sunnah itu ada sunnah qauliyah, apa yang beliau ucapkan. Ya, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam sekian dan sekian. Itu hak. Atau dalam fi'liyahnya Rasul berbuat ini dan itu juga hak. Atau Rasul menetapkan ini dan itu juga hak. Kemudian Rasul meninggalkan perkara-perkara ini, itu juga hak. Ya, jadi apa? Hak itu berputar-putar bersama Rasul kemanapun beliau berjalan. Jadi kalau kita ingin mencari hak, maka itulah tempatnya. Kalau kita belum sampai ke situ, cari orang yang bisa menuntun kita untuk ke situ. Jadi para ulama. Dan walhamdulillah ulama kita ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Ya, senantiasa yurabit. Ya. Apa ummah alal kitabi wa sunnah. Senantiasa mengikatkan, mengkaitkan umat ini dengan Quran dan sunnah. Mundu zaman. Semenjak zaman dulu. Ya, semenjak zaman sahabat. Tabi'in wa tabi'un tabi'in. Baik. Mengikatkan umat kepada hadis, ya, Al-Quran dan juga apa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Terjadi perselisihan dalam masalah, ya, waris, ya, sebagian sahabat memutuskan ini dan itu, ya, kemudian ternyata keputusannya tadi berbeda dengan hadis, maka mereka kembali, ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya, demikian juga a'immah setelahnya, imam madzhab yang empat, mengikatkan pengikutnya untuk senantiasa berpendapat dengan ya, Al-Quran wa Sunnah. Kenapa? Hak itu berputar-putar di situ. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fastawabu ala ma ja'a bihi ar-rasul. Fastawabu ala ma ja'a bihi ar-rasul wa nusrah liman nasara wa sa'adah liman ittaba'a wa salawatullahi wa malaikatihi alal mu'minina bihi wal mu'allimina lin-nasi dinahu wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu dar. Al-thawab, pahala, ala ma ja'a bihi ar-rasul, itu terdapat pada apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi pahala, kalau kita ingin dapat pahala, maka ikutilah Rasul. Karena itulah tempatnya. Jadi kalau kita ngikuti orang selain Rasul, karena sebab taklid tadi, kita tidak dapat pahala. Kenapa? Hakikatnya kita mengikuti orang tadi, bukan mengikuti Rasul. Ya. Nah, kita tanya kemudian dijawab tanpa kita tahu dasar sumber dalilnya apa. Ya. Kemudian kita ikuti perkara tadi. Nah, berarti kita bukan mengikuti Rasul tapi mengikuti fulan tadi. Sementara apa pahala itu? Ya, adanya di mana? Di dalam mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Wa nusrah liman nasarah. Dan pertolongan itu ada pada seseorang yang menolongnya. Kita pengen dapat pertolongan jika kita menolong sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pertolongan dari Allah itu untuk orang yang menolong sunnah-sunnah yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita menolong seseorang yang dengan sebab taklid, maka kita enggak menolong sunnah Rasul dan kita enggak akan mendapatkan pertolongan. Baik, wassa'adatu liman ittaba'ah, dan kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan itu pada seseorang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. tidak pada orang yang taklid kepada manusia. Salawat Allah dan malaikatnya kepada kaum mukminin yang beriman dengan siapa? Dengan Rasul. Allah bersalawat, malaikatnya juga bersalawat kepada kaum mukminin yang mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Bukan karena taklid kepada manusia. Wal mu'allimina linnas, demikian juga para pengajar, pembimbing manusia. Dinnya Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah tempatnya salawat dan juga naam. Salawat Allah dan juga malaikatnya. Jadi ini diantara kejelekan-kejelekan taklid. Ya, perhatikan taklid itu ya yang kita sampaikan di muka tadi mengikuti ucapan yang bersandar dengan dalil atau ucapan yang diistinbatkan, disimpulkan dari dalil. Kita tahu ucapan ini tersimpulkan dari dalil ini dan itu. Tahu. Sehingga hakikatnya kita enggak ngikuti si fulan tapi ngikuti apa? Dalil. Itu yang ya berarti kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Yang kita akan mendapatkan pahala jika melakukan apa yang kita ya tahu tadi. Tetapi kalau kita enggak tahu dalilnya ya dari ucapan seseorang salah atau benar kita ikuti ya dengan keyakinan kita ngikuti Rasul ya kita ngikuti manusia salah atau benar pokoknya saya ikut dia ya. Thayyib yang seperti ini dia tidak akan dapat pahala karena hakikatnya dia mengikuti orang tadi walaupun ya keinginannya dia pengen mengikuti siapa? Rasul. Demikian juga para muallimin ya mudarrisin yang mengajarkan agama kepada manusia, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah jika yang diajarkan tadi adalah agamanya Rasul. Ya bukan agama yang diambil dari hasil taklid. Wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu dar. Dan hak ini beredar, berputar, berjalan bersama Rasul kemanapun Rasul berjalan. Fal wajibu 'alal mukallafi an yadura haitsu darul haqq la ay yadura haitsu daru syaikhu. Maka yang wajib bagi kita setiap mukallaf untuk berjalan meniti kemanapun arah al-haq. Hendaklah kita senantiasa berjalan kemanapun al-haq itu apa? Berjalan. Kenapa? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Haq itu lebih berhak untuk diikuti dari siapapun. Lebih berhak untuk diagungkan dari siapapun. Karena al-haq ini datangnya dari Allah dan juga dari Rasulnya. Selainnya, ya maka tidak ada yang lebih besar dari naam kedua thayyib perkara ini. Allah dan Rasulnya. La an yadura haitsu daru syaikhu. Tidaklah dia ikut meniti kemanapun syekhnya berjalan. Tetapi dia berjalan kemana arah hak itu berjalan. Bukan berjalan kemana syekhnya berjalan. Taib. Bukan maknanya kita su'ul adab dengan muallim, dengan syekh, dengan ustaz. Bukan berarti ketika pendapat ya seorang ustaz itu salah kemudian kita dengan mudah menunjuk mukanya, Anda salah ya syekh. Anda salah ya ustaz. Nah, itu su'ul adab. Ya, bukan maknanya kemudian enggak taklid kepada seseorang itu kemudian merendahkan dia, jangan sampai dipahami. Ya. Thayyib, berhati-hati dari su'ul adab. Kita ikhtiram kepada ulama, kita ikhtiram kepada ahlul ilmi. Maknanya tidak taklid kepada mereka bukan berarti merendahkan atau melecehkan atau jelek adab kita kepada mereka. Sebab jeleknya ya, banyaknya apa? Berbagai macam permusuhan, perselisihan itu apa? Karena su'ul khuluq, salah dalam menempatkan sebuah perkara. Disangkanya kalau enggak taklid itu berani dan lancang. Saya enggak mau taklid. Maksudnya apa dalam artinya? Lancang dengan ahlul ilmi. Dengan hujah saya enggak mau taklid dengan fulan. Tetapi apa lancang? Ya. Melecehkan. Merendahkan. Bukan seperti itu mananya. Baik. Misalkan Syekh, misalkan yang apa yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin seperti Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka salah, kita salahkan mereka, alim. Tapi dalam hal ini ya ucapannya ya kita tolak. Baik, kenapa? Yang lain berpendapat aqrab ma'ad dalil, lebih dekat dengan dalil. Ini maknanya, hati-hati yang demikian. Maknanya kita enggak taklid dengan fulan atau dengan alan, bukan berarti kita su'ul adab dengan mereka. Taib. Ini hati-hati, yang seperti ini salah, banyak yang salah dipahami. Yang seperti ini banyak sekali ya salah dipahami. Disangkanya kalau enggak taklid itu kita enggak perlu adab dengan ustaz, enggak perlu adab dengan syekh, enggak perlu adab dengan alim. Taib. Jadi kita tetap mengagungkan mereka, mereka para ulama. Tetapi kesalahannya kita tidak mengikuti. Sebagaimana ucapan Imam Malik ketika beliau berdiri di samping kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, kullun yu'khad wa yurad qawluh illa sahibi hadhil qabr. Semuanya diambil dan diterima ucapannya kecuali ya penghuni kuburan ini. Siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Ditolak dengan baik. Ya, tidak diikuti bukan dengan dalam arti melecehkan, tidak diikuti bukan dalam artian kita harus su'ul adab dengannya, tidak. Nah. Jadi tetap kita mengikuti dalil kemanapun, dalil itu berangkat dan pergi. Dan menuju kemana kita pun ke situ. Bukan dengan ucapan pendapat-pendapat syekhnya. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat misalkan dalam masalah fikih. Kalau saya sesuai dengan keterangan yang sampai, ya, saya merujukkan yang demikian. Tafadhol, kalau itu misalkan memang ada dalilnya dan di sana sudah dilewati dengan apa khilaf dari para ulama. Taib yang satu mau tahrik asabi, ada pendapat Syekh Albani mengatakan ini ziyadah thiqah. Satu mengatakan tidak, ini Syekh Mukbil tidak. Kenapa ini apa syadz, hadis yang tidak diterima. Ya. Tidak kemudian, wah ini kamu harus kayak gini, kalau enggak kamu harus ya keluar dari ahlu sunnah misalkan. Ya akhi, entah ini jahil. Ya, seberapa tingkat keilmuan kita, seberapa banyak waktu yang kita curahkan untuk bahas agama. Belum ada apa-apa, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, ya, atau lima tahun. Nah, selama di situ ada dalil dan khilaf dari para ulama, mana yang kita anggap lebih rajih, maka ikuti. Baik. Dan kita ini masih miskin. Ya, dari masalah-masalah seperti ini. Alhamdulillah, para ulama masih hayyun, masih hidup. Ya, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari mereka, arahan-arahan mereka. Dari mana bisa merujikan suatu masalah, kita tengok dalilnya. Ya, alim yang lain merujikan sebuah masalah, kita tengok dalilnya. Seperti itu. Bukan kemudian kita mengatakan enggak mau taklid sama alim ini, sama enggak mau taklid sama alim. Saya mau apa tahriknya mempai gini tahriknya. Saya enggak mau taklid sama alim fulan, enggak mau taklid sama Syekh Mukbil, saya enggak mau taklid sama Syekh Albani. Saya kalau sesat muka gini. Kenapa enggak mau taklid dengan fulan dan fulan? Dia pengen cari sensasi sendiri. Saya antanya jahil. Bukan seperti itu maknanya kita enggak taklid sama alim atau na'am fulan atau alan. Tetapi apa kita tahu dalilnya mana? Syekh ini, oh dalilnya hadis ini. Fulan, dalilnya hadis ini. Taib. Mana yang lebih pas dan lebih cocok? Taib, sesuai dengan dia pelajari, dia bahas, oh ternyata kok ini yang lebih cocok, silakan. Selama sudah ada kaul dari alim yang mendahului kita. Bukan kemudian kita mengadakan kaul yang ketiga. Paham enggak? Kita enggak mau ngambil alim ini, enggak mau ngambil alim ini, kita mengadakan kaul yang ketiga. Cari ucapan sendiri. Ini bukan naam maknanya tidak taklid. Maksudnya tidak taklid itu kita tahu paham dalil yang dibawakan oleh setiap permasalahan tadi. Sehingga kita terhindar dari taklid. Suatu saat ketika yang kita pilih pendapatnya ini ternyata kok berbeda, tidak sesuai dengan dalil yang ada, kita cari lagi yang lain. Barangkali lebih sahih dalilnya, barangkali lebih mendekati adillah. Seperti itu. Karena tidak semua alim itu menguasai seluruh bidang. Baik, tidak semua alim menguasai seluruh bidang. Dia paham dalam masalah tajwid, masalah hadis, belum tentu dia alim dalam masalah fikih. Alim masalah fikih dan apa hadis, belum tentu dia alim dalam masalah akidah. Seperti itu. Jadi kita ambil sana, kita ambil sini, selama yang kita ambil tadi ma'ruf dari na'am ulama-ulama yang mustaqimin alal haq. Tapi kita ambil bersama dalil yang mereka bawa. Tidak taklid. Wa hadzal i'tiqad la syakka annahu yahmil ala talabil haqqi wa taharri. Keyakinan seperti ini, seseorang senantiasa mengikuti, pengen mengikuti sesuai dengan laju al-haq itu, kemudian dia meyakini pula bahwasanya al-haq itu tidak beredar pada satu orang. Tidak pula dia berjalan kemanapun arah syekhnya berjalan. Etika seperti ini, lasyak tidak ragu, ini akan membawa pemiliknya untuk senantiasa mencari hak. Ya, bahwasanya hak itu wajib untuk diikuti dan hak itu tidak hanya pada satu orang. Naam, kemudian tidak boleh seseorang berjalan sesuai dengan arah syekhnya berjalan kecuali bersamanya dalil. Yang seperti ini akan senantiasa membawa dia untuk terus mencari al-haq itu. Bagaimana dan kemana al-haq ini? Sehingga kaidah yang pertama tadi mengatakan hak itu bersama Rasul. Jadi kalau kita ingin cari hak, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam hak itu sendiri. Bi khilafil muqallid, beda dengan muqallid, beda dengan orang yang taklid. Khamidud dhihn, yang jiwanya sudah terkungkung. Balidul fikr, pikirannya sudah ya rusak. Maqbunul akal, dan sudah dikebiri akalnya. Jadi orang yang muqallid itu hakikatnya orang yang dia disuruh untuk tidak memakai akalnya, disuruh untuk tidak memakai pikirannya, disuruh untuk tidak memakai daya pencariannya, dan dia ridho. Itulah yang disebut dengan muqallid. Pokoknya kamu nurut saja. Itu artinya apa? Kamu jangan pakai pikiran, jangan pakai otaknya, jangan pakai hatinya, nurut. Dan dia ridho. Itulah hakikatnya muqallid. Beda dengan orang yang senantiasa mencari. Dia berpikir, ya, ucapan ini sumbernya dari mana? Sahih apa tidak? Apakah seperti ini juga pendapat-pendapat para ulama? Sehingga orang yang tidak taklid itu akan senantiasa apa? Memiliki pikirannya na'am luas dan terus mencari, tidak dikebiri akalnya. Qala Abu Muhammad Ibnu Hazmin, al-muqallidu radin an yuqban aqluhu. Ini berkata Muhammad Abu Muhammad Ibnu Hazm bahwasanya muqallid itu ridha untuk dianiaya akalnya. Akalnya suruh tidak bergerak, ridha. Ngikut saja. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna at-taqlida la yuritu illa baladah. Taklid itu enggak mewariskan kecuali kedunguan, dungu. Seperti kerbau yang dicolok hidungnya. Ditarik ke sana ikut, ditarik ke sini ikut. Ya, enggak tahu mau dibawa kemana. Wa hadzal ladzi qalahu sahihun la miryata fi. Apa yang beliau sampaikan ini sahih, tidak ada keraguan. Ya. Orang yang taklid itu diajak dungu, diajak bodoh, dan diajak untuk mengkebiri otaknya sendiri. Li'anna ghayata ma yakumu bihil muqallid. Sesungguhnya puncak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang taklid, wal i'tiza' ila 'alimin. Ya, i'tiza' ini semuanya menyandarkan kepada seorang alim. Fa ya'khudul qawla wa la yadri ma daliluh, mengambil sebuah ucapan enggak tahu dalilnya. Intinya, ketika kita bertanya, ketika kita jahil dengan sebuah perkara, kita jahil terhadap sebuah perkara, itu perintahnya adalah bertanya kepada seorang alim. Alim yang jelas kita pahami istiqamahnya, akidahnya, manhajnya, ya, yang sehingga ketika dia mendapatkan sebuah jawaban, bisa jadi hal itu ada dalilnya atau istinbat, kesimpulan dari sebuah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilmi, para ulama, jika kalian tidak mengetahui hakikat sebuah masalah. Tanya kepada mereka para ulama. Baik. Bisa jadi kita akan mendapatkan dalilnya. Dalil dalam masalah ini, kada wa kada, dalilnya adalah firman Allah ini, hadisnya itu. Bisa jadi istinbat, kesimpulan. Dalil aslinya tidak ada. Ya. Tetapi kesimpulan dari hadis tadi. Kesimpulan dari ayat. Seperti itu. Sehingga tahu, oh ucapan ini kesimpulan dari ayat ini. Nah. Wahallahu dalilun sahih. Tidak pula dia tahu orang muqallid itu. Ya, ketika dia menisbahkan ucapan kepada alim. Tidak tahu dalilnya. Tidak pula tahu apakah dalam masalah ini ada dalil yang sahih. Wahalid dalilu fi mahalis tidlal, apakah dalil itu tepat sesuai dengan masalahnya atau tidak. Kadang ada dalil, masalahnya beda. Baik. Dalil ini untuk masalah A, tetapi dipakai untuk masalah B, misalkan. Walayadri haqiqata qawli mukhalifi, tidak pula dia mengetahui hakikat ucapan yang menyelisihinya. Sebuah ucapan, sebuah pendapat, terkadang disepakati, terkadang ada perselisihan. Nah, ketika ada perselisihan, kemudian dia taklid kepada seseorang, ya, maka dia tidak akan bisa berkembang pikirannya. Dia tidak tahu dalilnya ada apa enggak. Dia tidak tahu dalilnya sahih apa tidak. Dia juga tidak tahu ucapan yang dia ikuti tadi sesuai tepat dalilnya atau tidak. Tidak pula mengetahui ucapan yang lain yang menyelisih pendapat naam yang dia ikuti tadi, alim yang dia ikuti tadi. Jadi penting kalau kita sudah belajar masalah fikih, biasanya nanti kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara ini. Dalam masalah ini, ya, akwal, ada berbagai macam pendapat. Jadi pelajari semua. Pendapat A mengatakan jaiz, boleh. Pendapat B mengatakan mamnu, dilarang. Yang jaiz ini apa dalilnya? Oh, dalilnya sekian, sekian, sekian, sekian. Yang melarang, dalilnya sekian, sekian, sekian, sekian. Tahu semuanya. Ya, sehingga ketika kita memilih satu dari kedua pendapat ini, kita memilih dengan dalilnya. Karena apa? Lebih mendekati dalil, lebih mendekati apa? Kebenaran. Jadi bukan kemudian pokoknya pendapat yang saya pilih ini benar, yang itu tetap salah. Sementara dia tidak tahu apa yang dipakai pendapat dia tadi. Ya. Dalam masalah ini banyak sekali perselisihan yang kita hadapi. Jangankan yang mutaqaddimin, yang sampai sekarang ini terjadi perselisihan yang ada. Ya. Sehingga ketika kita bisa mendatangkan, oh si fulan, alim fulan, pendapatnya ini, hadisnya ini, ini. Fulan, pendapatnya A, hadisnya ini. Ditimbang. Ya, kalau kita sudah mampu menimbang, ditimbang. Kalau tidak mampu, minta penjelasan. Ya, kepada orang yang kita anggap dia berilmu. Syekh fulan, pendapatnya ini, hadisnya ini. Benar enggak ini? Hadisnya sahih apa enggak? Tanya. Ini seperti ini, pendapatnya ini. Sahih apa enggak? Kalau Anda tahu, sendiri mencari, tanyakan. Nah, seperti itu caranya. Dan ini memang semuanya kadarnya masing-masing. Kadarnya masing-masing. Ya. Baik. Sehingga sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita dalam menyikapi sebuah perkara tadi sehingga tidak terjatuh ke dalam taklid. Sehingga kalau suatu saat nanti orang yang dia pilih pendapatnya itu salah, dia akan cari yang lain. Oh, ini yang benar loh. Ya, bukan berarti kemudian dia merendah, bukan berarti kita merendahkan fulan yang dulu pendapatnya kita ambil atau sebaliknya. Kenapa? Tujuan kita adalah mencari al-haq. Ya, kita ambil pendapat yang ini, ya. Kenapa? Ini lebih cocok dengan dalil. Suatu saat lagi ini mungkin pendapatnya tidak sesuai dengan dalil, kita pindah lagi yang lain, yang sana. Oh, itu lebih mendekati ya dalil. Pada haknya mereka-mereka ini yang mereka bisa menyimpulkan, berpahala pada haknya mereka. Ya, Imam Syafi'i berpendapat salah. Hak pada Imam Syafi'i sendiri, pada haknya beliau dapat pahala. Tetapi kesalahannya enggak boleh kita ikuti. Ya, contoh dalam wudu. Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan ubun-ubun saja seperti ini. Imam, apa kemudian kita mengatakan wah Imam Syafi'i ini jahil ini? Tidak, kita hormati pendapat beliau. Ya, beliau seorang alim. Dalam hal ini belum sampainya hadis kepada beliau dan beliau membuat sebuah berjalan di atas kaidah. Ya, ini hati-hati ya. Ketika kita tidak mengambil sebuah pendapat dari alim tertentu, jangan sampai kita melecehkan atau kita suladab kepadanya. Kita akui dia alim, tapi dalam masalah ini beliau belum sampai hadis. Ya, beliau dalam hal ini ma'jur. Ya, mendapatkan pahala beliau sendiri. Tetapi kita kalau itu tahu itu salah, enggak boleh diikuti. Ya. Karena pada haknya Imam Syafi'i beliau dapat pahala. Nah, pada haknya kita ketika mengikuti Imam Syafi'i, hakikatnya bukan mengikuti Rasul, bukan mengikuti siapa? Allah dan Rasulnya, kita dapat pahala. Kenapa? Beliau salah dalam hal ini. Bukan berarti kemudian kita rendahkan. Bukan kemudian sudahlah dalam hal ini salah, saya enggak mau ngambil semua dari Imam Syafi'i. Ini salah kok. Berarti semua juga salah, belum tentu. Orang yang sekarang Anda pegang pendapatnya belum tentu esok hari dia juga benar. Barangkali besok juga dia salah. Ya, seperti itu. Kita ambil pendapatnya yang lain, madhab yang lain. Ya, seperti madhab siapa? Hambali yang mengatakan bada abi muqaddami rasihi ila akhirih. Datang dari hadis yang jelas, Rasul itu kalau wudu dari ubun-ubun sampai ke tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Ini hadisnya sahih. Kita ikuti. Bukan ngikuti hakikatnya, bukan ngikuti siapa? Imam Ahmad. Tapi hakikatnya kita mencari apa? Hadis. Kenapa? Al-haq yaduru haitu dar. Hadis ini, ya, al-haq berada di situ. Kemanapun dia berjalan. Saya mudah-mudahan dipahami. Karena seperti ini biasanya orang itu kalau sudah ada kefanatikan dengan ya individu tertentu, terkadang ketika disalahkan nggak terima, nggak mungkin salah. Nah, akhirnya terjadilah madhab Syafi'iyah, ya pokoknya saya Syafi'i, nggak mungkin Imam Syafi'i salah, ya. Nah, jadi terkadang kita ini tahu teori tapi prakteknya masih belepotan, prakteknya masih ya, nah belum bisa. Ya, terus kita belajar, terus kita berusaha untuk tahu, terus berusaha untuk kita beramal. Ya, biiznillah. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Semoga senantiasa diberikan apa hidayah ilal haq untuk menuju al haq. Jadi ketika kita memegang sebuah pendapat, itu paling tidaknya tahu dalilnya. Dalilnya fulan dan fulan. Ya, hadis sekian dan sekian. Ya, saya memilih pendapatnya Syekh Fulan karena beliau berdalil dengan hadis ini dan itu dan ini lebih cocok dengan kebenaran. Saya memilih ya pendapatnya Syekh Fulan karena berdalil dengan ini dan itu, ya. Naam, dan ini menurut anggapan saya lebih mendekati kebenaran. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai ketika ditanya ini ucapannya ya fulan misalkan. Dalilnya apa? Pokoknya fulan yang ngomong pasti benar. Enggak mungkin enggak benar. Enggak. Ya siapapun kita, ya sehebat apapun manusia itu, namanya manusia itu tempatnya lupa, salah, enam dan lalai. Itu yang perlu kita ingat. Wala ya'rifu mawaqi'a khilaf. Orang yang taklid juga tidak mengetahui tempat-tempat khilaf. Fadlan antan kihiha, terlebih untuk memilah-milah, memilih-milih. Oh, intinya madhabnya pokoknya. Ya, pokoknya. Intinya madhabnya adalah pokoknya madhab Syafi'i. Pokoknya madhab Hambali. Pokoknya madhab Maliki. Ya, jadi kalau dalam agama ini bermadhab dengan madhab pokoknya, inilah ciri-ciri orang yang taklid. Baik, bagaimana biar kita selamat dari taklid? Ikuti hadis, haitsu dar, kemanapun berjalan. Dan ini yang diwasiatkan oleh mereka para a'immah. In khalafa qawli qawla rasul. Ya, na'am. Fakhud. Ya, qawla rasul watruk qawli. Kalau seandainya ucapanku berbeda dengan hadis, maka tinggalkan ucapanku. Dan, na'am, ikuti hadis. Itulah yang wasiat dan juga nasihat para imam kepada kita kaum muslimin yang senantiasa mereka bersemangat untuk mengingatkan diri-diri kita kepada adillah. Nah, ini saja kalau kita taklid kepada orang yang alim tidak boleh. Ya, taklid kepada orang alim tidak boleh. Apalagi orang yang jahil. Orang yang bodoh kita ikuti ucapannya. Orang yang tidak tahu agama kita ikuti ucapannya. Lebih tidak boleh lagi. Taklid kepada alim tidak boleh. Apalagi taklid kepada orang bodoh. Ya, baik. Maksudnya apa? Kalau kita taklid kepada alim aja kalau nggak tahu dalilnya kadang repot. Kadang kita mau taklid dengan diri kita. Siapa diri kita? Mudahnya seperti itu. Kita lebih bodoh dari alim. Sementara ikuti yang alim saja, ya, salah benar kita ikuti tidak boleh, apalagi ikuti diri kita sendiri. Nah, apalagi ikuti apa? Diri kita sendiri. Ini sama saja ngikuti apa hawa nafsu kita, ngikuti kebodohan. Fahadhi tariqah tuwarrisu sahibuha baladah wa jumudan fit tafkir. Dan tariqah seperti ini, taklid, ini mewariskan pemiliknya kepada kedunguan, kebodohan, wa jumudan dan kebekuan dalam berpikir. Enggak mau berpikir, sudah. Intinya orang taklid itu pemalas. Mudahnya gitu saja sudah. Enggak mau belajar. Ya. Taib, sehingga apa? Terkadang ketika sampai kepadanya hak ditolak, ya, ketika sampai kepadanya hadis ditolak. Apa hujahnya? Ya, syekhku lebih alim dari anda, dari kamu. Ya, atau guruku lebih pintar dari kamu. Taib, itu intinya. Dia merasa bahwasanya gurunya tadi apa maksum. Tidak punya kesalahan. Dan ini tidak boleh. Baik, insyaAllah. Naktafi. Baik, kemudian ini ada masukan kemarin masalah sabkulisan alakum ingkum tentang pembahasan masalah dalam kitab Tauhid masalah bom kalau tidak salah kemarin. Maksud penyampaian ana adalah kita diperbolehkan berperang melawan orang-orang kafir yang muharrib, yang memerangi Islam, ya. Tapi kemarin lisannya tergelincir dan mengatakan boleh membunuh diri, ya, di dalam menghadapi orang kafir yang ya muharribin. Maksud ana menyampaikan itu adalah berjihad itu melawan orang-orang kafir yang muharrib, yang mereka memerangi kaum muslimin. Tetapi yang ana sampaikan kemarin, ya, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Baik, itu wallah enggak ada unsur kesengajaan, tetapi sabkulisan saja bahwasanya ana sampaikan bolehnya kita membunuh diri di ya tengah-tengah orang kafir. Enggak boleh sama sekali. Dalam Islam pembunuh diri enggak boleh. Jadi yang ana maksudkan dengan ucapan kemarin itu bahwasanya jihad itu adalah melawan orang-orang kafir yang mereka muharrib, ya, menyerang kaum muslimin. Itu yang ana inginkan adalah lafaz itu, cuma Allah musta'an, astagfirullah wa atubu ilaih, yang ana sampaikan seperti itu. Jadi mungkin yang sudah terlanjur di apa? Install rekamannya dibuang saja. Dan ini klarifikasi yang sudah ana sampaikan tadi lewat WA juga. Jadi jangan sampai ada fitnah-fitnah di belakang hari atau dipotong rekamannya, disodorkan kepada Syekh, ini Syekh Abu Hasan ngomong kayak gini, tahdir misalkan. Dan ini klarifikasi dulu sebelum dipotong-potong ucapan anak kemudian ditabrak-tabrakan. Ya, itu adalah ucapan apa, termasuk perkara yang enggak, yang ghairu muta'addib wa su'ul adab. Jelek. Ketika mendapati ketelkristiran sebuah ucapan dari alim fulan atau fulan, tujuh klarifikasi, betulkah anda berpendapat seperti ini atau sekian, tanyakan seperti itu. Kalau rujuk alhamdulillah, kalau tidak mungkin baru kemudian suruh siapa yang menasihati lebih bagus. Jangan dipotong, dikasihkan ke fulan. Nah, ini yang seperti ini su'ul adab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Iya, ampun. Gimana masalah taklid itu masalah dunia taklid dunia. Nah, sudah. Jadi masalah taklid ini adalah